kita lanjutkan. Tip, ya, semakin sedikit yang sudah baca, insyaallah selesai kita itikaf, kita mendapatkan satu hadis yang kita bisa bawa pulang ke rumah dan kita amalkan. Taib, qala al-allamah al-syeikh al-walid Ubaid al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala, setelah beliau membawakan definisi takwa secara bahasa dan juga secara syariat, maka beliau melanjutkan, fahadhal makna yunabbihuka ayuhan nasihun linafsihi wal hazimu fi amrihi ila anna ghayata taqwa hiya al fikhu fi dinillah. Maka makna ini, yunabbihuka, memberikan peringatan, memberikan naam perhatian kepada dirimu, ayuhan nasih, wahai seorang yang memberikan nasihat, linafsihi, terhadap dirinya, wal hazim, dan seorang yang selalu bersabar untuk memberikan nasihat kepada dirinya, ya, fi amrihi, dalam urusan-urusannya, untuk mencapai tingkatan takwa, yaitu tingkatan takwa adalah al-fikhu fi dinillah, memahami, bertafakuh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'lamul mar'u ma huwa halalun fayuhilluhu wa ma huwa haramun fayuharrimuhu. Hingga seseorang mengetahui apa itu halal, lalu dia pun mengharam tersebut, dan apa itu haram, lalu dia pun mengharamkan sesuatu itu. Jadi beliau menjelaskan bahwasannya makna at-taqwa, ya, adalah al-fiqhu fi dinillah, memahami, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dia mempelajari agama Allah, maka dia akan mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram, sehingga dia bisa membentengi dirinya, ya, melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ta fakul, dan jika engkau ingin mengatakan, maka ucapkan, hatta ya'lama ala basiratin ma huwa mahbubun lillahi azza wa jalla mardiyan lahu faya'maluhu istijabati lillah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa imtithalan. Dan jika engkau ingin mengatakan, ya, dan boleh engkau mengatakan, yaitu engkau mempelajari agama Allah sampai engkau mengetahui, ala basirah, di atas ilmu, apa perkara-perkara yang mahbub, yang dicintai, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun mengamalkan, ya, perkara-perkara tersebut istijabatan lillah, sebagai istijabah, yaitu menerima, melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah perintah. Wa talaban lil qurba wa zulfa innallah, dan juga menginginkan sebagai dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ya'lamu 'ilma fikhin wa basiratin ma huwa min ghadabillah wa musakhatihi wa tajannubuhu wa ta'abaduhu minhu imtithalan wa taqarruban ila Allah. Demikian pula ya, ketika dia mempelajari agama Allah, dia akan mengetahui tentang ilmu ya fikih dan basirah, yang itu merupakan ilmu tentang ya berlindungnya dia dari perkara-perkara yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun meninggalkan perkara tersebut dan menjauhkannya perkara tersebut sebagai imtithalan, melakukan perintah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua, fi maratibut taqwa, tentang tingkatan taqwa. Hasilun madalla 'alal kitabi was sunnah wa 'ala fahmi salafis salih anna maratibut taqwa thalath. Maka yang didapatkan dari apa yang telah ditunjukkan dari Alkitab dan Sunnah dan juga di atas pemahaman salafus saleh, bahwasannya takwa itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Ya, takwa menjadi tiga tingkatan. Al-martabatul ula, yang pertama adalah fi'lul ma'murat, melakukan perintah-perintah. Al-martabatul thaniyah, yang kedua adalah tarkul mahdurat, meninggalkan perkara-perkara yang ya harus ditinggalkan. Naam. Wa yuqalu mahdurat, dan dikatakan juga perkara-perkara yang mahdurat, ya bahaya. Wa hiya al-muharramat wal munkarat, yaitu naam perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang mungkar. Al-martabu salisah, tingkatan yang ketiga dari takwa adalah ittiqa'u syubhati allati ulbisa 'alal mar'i haliha falam yastabanna lahu ahya minal halali awil haram. Yang ketiga adalah dia na'am ittiqa'u syubhat, menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat yang na'am ulbisa 'alal mar'i haliha, yang samar terhadap seseorang ya keadaan syubhat tersebut. Falam yastaban lahu, dan ya baginya bukan merupakan perkara yang jelas apakah perkara itu adalah halal atau perkara itu adalah haram. Naam. Wa qad ja'at hadhil maratib isharatun fi hadits Nu'man bin Bashir, dan telah datang dari tingkatan ini isyarat dari hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa huwa mukharrajun fi sahihain, yang dikeluarkan dalam dua yang sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa fi syubhati waqa'a fil haram. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, yaitu sebagai syahid fi'lul ma'murat. Ya, innal halala bayinun, ini merupakan maratib yang pertama, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Ya, yaitu perkara yang halal. Wa innal harama bayinun, syahid litarkil mahmurat, wa tajannubuha. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang haram itu adalah bayyin, jelas. Ini syahid dari martabat yang kedua, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang mahmurat, ya, yang muharramat, dan meninggalkan perkara tersebut. Sedangkan ucapan beliau alaihi salatu wasalam, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara kedua tersebut, yaitu di antara halal dan haram, ada perkara yang mustabihat. Ya. Yang mustabihat, yang enggak jelas. Ahia halal awil haram. Yaitu tahdzir min syubhatil lati man qarifuha wa lam yatajannabaha waqa'a fil haram. Di sini adanya tahdzir, peringatan dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, ya. Perkara-perkara yang tidak jelas yang enam, seseorang tidak bisa meninggalkannya, ya, atau dia tidak mau meninggalkannya, maka dia pun akan terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, karena ketidaktahuannya dia apakah ini perkara yang halal atau haram, lalu dia tidak mau meninggalkan perkara tersebut, maka dia terjatuh kepada perkara yang haram. 6. Wal amr rabi, perkara yang keempat tentang pembahasan beliau, mal murad bit taqwa, apa yang dimaksud dengan takwa. Qala hafizahullah aqulun qarara Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bit taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang memerintahkan para hambanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taratan bi khitabil iman, terkadang dengan khitab iman, yaitu ajakan bicara dengan ucapan iman, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Wa qalu ta'ala, dan juga dalam firman Allah yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah ila ghairi dzalikum minal ayat, dan ya dari ayat-ayat yang lainnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang untuk memerintahkan para hambanya untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khitab al-iman. 6. Kemudian yang berikutnya, wa taratan bi khitabin nas, dan terkadang pula Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara dengan khitab, ya, an-nas, manusia. Kalau tadi orang-orang yang beriman, kalau sekarang manusia secara umum. Wa min dzalikum qalu ta'ala, ya, dan sebagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah diantaranya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Asyahid, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan takwa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bertakwa? Ya, famal muradu bihadhi taqwa, maka apa yang dimaksud dengan takwa, allati ja'at ma'muran biha, yang datang dalam bentuk perintah, fima la yuhsa min ayyi tanzil karim, yang tidak terhitung banyaknya, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Yang dimaksud takwa adalah hiya ibadatullah wahdahu wa ikhlasuddin lahu, yaitu beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama untuknya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala huwal ma'bud bihaqqi wala ma'budun la wala ma'buda bihaqqin siwah, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk diibadahi dengan benar, dan tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud takwa dalam ayat dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan untuk mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kandungan dari na'am fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat, melakukan ya perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Rasulullah SAW menyatakan ittaqillah haitsuma kunta. Naam. Maka haitsuma kunta dijelaskan bahwasannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu fi ayyi makan kunta, ya, dimanapun kita berada, apakah dalam alaniyah, dalam keadaan kita berada terang-terangan, wasir atau bersembunyi, bersendirian, apakah di dalam rumah atau di pasar, ya, apakah di sisi kita ada manusia atau tidak ada manusia, maka di sana perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkadang ya, nam sebagian manusia ketika dia ain dan nas berada di sisi manusia, dia bertakwa kepada Allah, malu untuk dia melakukan perkara-perkara yang mungkar. Tetapi ketika dia ya tidak bersama manusia, bersendirian, maka dia berani untuk melakukan maksiat tersebut. Ya, maka di sini perintahnya adalah haitsuma kunta, dimanapun kita berada. 6. Kemudian di sini ada pertanyaan. Maka jika ada orang yang mengatakan ya dalam hadis Nabi ini ittaqillah haitsuma kunta, apakah di sini mencakup ya perbuatan-perbuatan yang diperintahkan lalu dilakukan pada tempat-tempat yang di sana tidak layak untuk dilakukan, ya, seperti marahid, kamar mandi atau WC. Sedangkan di sini diperintahkan haitsuma kunta, dimanapun berada, ya mau di mana saja. Ya, berarti kalau misal di WC boleh kita melakukan perintah, ya Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, la taf'al al-awamir fi hadhil amakin, tidak boleh melakukan ya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat ini, yaitu WC. Misal diperintahkan baca Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an di dalam WC, ini enggak boleh. Ya, walakin, akan tetapi, anwi biqalbika annaka mudhi'un lillah azza wa jalla mumtathilun li amrihi wa mujannabun linahihi. Ya, akan tetapi dia niatkan di dalam hatinya bahwasanya dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Naam, jadi enggak boleh. Ya, walaupun di sana hadisnya haitsuma kunta, dimanapun kita berada, ya tetap yang namanya tempat yang ya di sana dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah, maka tidak boleh kita melakukan perkara tersebut. Cukup kita niatkan dalam hati kita, ya dalam hati kita bahwasanya kita adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sehingga ya ketika kita di WC cukup dalam hati kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilafadzkan. Naam. Wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lihat pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.